Wah, pertanyaannya tajam. Sampaikan apa anda ini? Sampaikan. Belak-belakan. Wah, luar biasa. Ya. Afwan Ustaz, kenapa orang-orang sururi bisa mengundang masyaikh ahlu sunnah seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Abdul Muhsin? Oh, enggak. Kalau Syekh Abdul Muhsin enggak pernah kesini. Tapi putranya Syekh Abdul Ustaz. Syekh Abdul Muhsin sudah keluar rantai, Pak. Sudah di kursi roda. Enggak mungkin dia kesini. Barakallahu fiik. Jadi jangan salah ya. Syekh Abdul Ustaz, putranya. Kalau Syekh Abdul Muhsin, imam besar pada masa ini. Termasuk kibar ulama di Madinah. Putranya lain lagi. Kiputranya yang ke sini. Sementara asatidzah kita tidak bisa mendatangkan mereka. Masya Allah. Kalau kita mendatangkan masyaikh yang lainnya. Nah, Syekh Muhammad Az-Zumul, Syekh Abdul Al-Bukhari. Dan insya Allah kita upayakan. Insya Allah kita taufiqillah wa ilmihi wa aunih. Kita akan terus berupaya untuk bisa mendatangkan Syekh Ubaid Al-Jadri insya Allah ta'ala. Tentu dia. Barakallahu fikum. Loh kenapa? Jawabannya ya ikhwan, inna fis sama'i tayran yusamma al-buqum, inna tuyur ala ashkaliha taqa'um. Ada yang tahu maknanya? Ada yang tahu maksudnya? Yang tahu tak kasih hadiah. Mabut di pertanyaan ini. Jawabannya itu tadi. Inna fis sama'i tayran yusamma al-buqum, inna tuyur ala ashkaliha taqa'um. Yang bisa tak kasih hadiah. Angkat tangan yang bisa tak kasih hadiah. Ya Allah, angkat tangan. Jangan hadut yang lain dong. Yang lain, yang lain, yang lain. Oh, yang sehingga angkat tangan lagi orang-orang podoan kafe. Yang selain podoan, ya Allah. Loh, jangan lagi, masya Allah ya dia. Yang lain belum kuasain. Biasa yang ini kafe, ada yang ini kafe. Silakan, baik pak. Nah, terus maksudnya gimana dengan jawaban pertanyaan tadi? Oh gitu ya. Masya Allah. Kasih. Gampang jawabannya. Barakallah itu. Nama ya. Itu utamanya penyair. Inna fis sama'i tayran yusammal buq'um, inna tuyur ala ashkaliha taqa'um. Di langit itu ada burung terbang namanya burung buku. Yang namanya burung hingga ke burungnya jenis. Lu kok bisa? Berarti ada sisi keserupaan. Paham ya? Kok bisa ada keserupaan? Mungkin senasib dan sepenanggungan. Mungkin juga ada pemahaman yang sama. Atau mungkin ada penyimpangan yang sama. Barakallahu fikum. Gitu ya? Itu misalnya. Nah itu pembahasannya. Barakallahu fikum. Beliau ini termasuk orang di zaman sekarang ini, Ibanantina Azzaikumullah, yang menelurkan sebuah kaidah yang meresahkan ahli sunnah, yang pembahasannya bulan depan insyaallah terkait dengan kaidah hajrul mubtadi. Barakallahu fikum. Kaidahnya yang beliau telurkan di kalangan ahli sunnah sudah lama ya Pak, sudah lama, bukunya sudah beredar tahun 90-an. Sudah kita pegang, sudah kita baca, bahkan sudah kita jadikan sebagai senjata untuk membantu sikir banyak orang. Ternyata di situ ada penyimpangan yang mengerikan. Diangkat oleh para ulama sekarang. Heboh di Madinah sana ya Pak. Lagi heboh di Madinah sekarang. Harapan. Kaidahnya terkait dengan hajir mubtadi. Mereka menyatakan, kalau hajir mubtadi di sebuah zaman tidak ada kemaslahatannya, besar mudharatnya kita memboikot orang ahli bid'ah, maka hajir mubtadi itu gugur kewajibannya. Kita harus menerapkan kaidah taklif, harus bersikap lemah lembut kepada mereka. sekilas benar salah. Loh, kalau dirinci nanti bagaimana kaidah hajar indah ahli sunnah, baru kamu tahu bagaimana penyimpangan kata-kata ini. Jawabannya bulan depan, kalau memang bulan depan bagian ya. Kalau bulan depan yang lainnya alhamdulillah ya. Allah hari itu. Jawabannya tunggu bulan depan terkait dengan hadis mubtadi insyaallah. Barakallah fiik. Akibat dari kaidah ini, mereka bisa gandeng tangan dengan hizbiin-hizbiin yang ada. Bergandengan tangan dengan yayasan-yayasan hizbiyah semacam Hiyautullah Al-Kuwaitiyah, semacam Darul Bir, semacam Al-Sofwain Jakarta, semacam Haramain dan segala macamnya. Gandeng. Enggak mungkin dihajar. Terus gimana? Taklim. Masya Allah. Akhirnya apa? Enggak mungkin menampilkan sekian banyak perkara-perkara yang sunnah. Itu banyak yang bertanya ya Pak. Para ulama itu penerapan murid-murid beliau di Indonesia ini. Ya, pakai jubah begini nih, alas-alasan ganti menggunakan apa namanya pantolun, nah, menggunakan helm, koplo ireng, barakalas itu dan segala macamnya. Itu sekelas doktor, sekelas MA, sekelas LC, dai besarnya mereka. Barakalas itu. Nah, khotbah Jumat menggunakan sarung, menggunakan baju head, menggunakan jas, menggunakan koplo ireng. Tidak apa-apa sih. Perkara yang boleh sih. Tapi mulai luntur tanah sepi sunnahnya. Gandeng dengan ormas ini, dengan ormas itu. Khotbah Jumat atas nama PC ormas ini, PC ormas itu. Acara bareng dengan tokoh-tokoh bid'ah nasional. Biasa itu. Tidak ada itu. Itu dikarenakan apa ya? Di antaranya faedah ini. Karena hajar sudah tidak mungkin diterapkan di zaman sekarang ini, maka tidak ada hajar-hajaran. Yang ada adalah taklif. Dan itu pemahaman yang sangat menyimpang. Barakallahu fikum. Kitab yang saya bawa ini, walaupun kecil bukunya, tapi tuntas pembahasan masalah hajar dan di dalamnya mengupas tentang penyimpangan faedah tadi. Barakallahu fikum. Nah itu. Sehingga kenapa? Ya karena satu burung. Nah gitu ya. Loh, kenapa kok para ustaz kita gak mengundang mereka? Ya dikarenakan lain burungnya. Karena kalau gitu. Jadi paham ya? Nah. Loh, apakah berarti syekh ini dikatakan hizbi? Tidak. Sampai sekarang pengetahuan saya belum ada di kalangan para masyayikh yang mengatakan beliau sebagai seorang hizbi keluar dari ahlu sunnah. Tapi ada penyimpangan pasalnya yang dibicarakan oleh para ulama-ulama. Dan ciri khasnya hizbiyin, ciri khasnya hizbiyin itu selalu bergandengan, bertelekan, berpegangan dengan para masyayikh yang bermasalah. Nah iya, dulu dengan siapa? Dulu dengan siapa? Dulu dengan siapa? Loh, yang tanya ini, dulu dengan siapa? Dulu dengan orang-orang Urdun. Sekarang masih Urdun hampir rata-rata dicela oleh para ulama. Bahkan sebagian mereka difonis sebagai mubtadi oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Lepas. Lepas. Cari yang lain yang bermasalah. Tengok lagi. Barakallahu fikum. Nanti ini apa namanya di sikat oleh para ulama yang lain. Jelas urusannya. Lepas lagi. Cari yang lainnya lagi. Itu ciri-ciri hizbi. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena lain burung berkelas itu. Jadi tadi ya, begitu pula terkait dengan putranya Syaikhul Muhsin. Jika ada perbincangan panjang di kalangan para ulama ulama terkait dengan beliau, khususnya keterkaitan yang sangat erat dengan Hiyautullah Al-Kuwaitiyah. Walaupun belum sampai sekarang pengetahuan saya belum ada yang menyatakan sebagai seorang hizbi, beliau sebagai seorang sunni, tapi ada perkara-perkara yang masih dibahas oleh para ulama. Barakallahu fikum. Dan beliau kesini datanya keliling-keliling mereka semua, keliling-keliling toras semua, yang di Cidayu, yang di Surabaya, yang di Jogja, yang di Magelang, yang di Jakarta, yang di Bogor, di mana-mana, nah, yang di Sidoarjo, linknya tuh keliling-keliling mereka semua. Orang-orang yang dapat kucuran cur gitu datang ke situ. Iya. Siapa ya? Coba antum yang ada kasih cur gitu, nggak sini. Oh, mereka harus itu. Senang ke bapak tadi? Nggak kan? Ya kan antum nggak dapat cur. Tadi itu Allahul Musta'an. Terkait dengan bagaimana mendatangi daurahnya mereka-mereka ini, kalau di tempat umum, di fasum, ikhwan, barakallahu fikum, tamam, tidak ada masalah. Itu fatwanya para ulama sekarang. Tapi kalau kemudian di tempat-tempat markasnya haula, ya jangan, tidak boleh. Itu namanya takdir sawadihin, termasuk memperbanyak jumlah hizbiyin. Dan tidak mungkin orang sunni itu mencelok ke markas besarnya hizbiyin gitu loh. Burungnya berbeda gitu loh. Allah barakikum. Nah, itu burung kutilang, kita burung merpati. Tidak mungkin merpati kumpul sama kutilang. Pernah ketemu itu? Hah? Tidak pernah ketemu ya ikhwan. Barakallahu'alaikum. Nah. Ada sebuah ilmu, terkadang ada di ahlul bid'ah, yaitu cara membaca Al-Quran sesuai dengan tartil. Namun di sisi yang lain, ahlus sunnah dalam bidang ini kurang. Bagaimana Ustaz? Kita hanya mengambil ilmunya saja, boleh atau tidak, tapi barok pada bid'ahnya itu. Jadi adalah bentuk barok yang kalau kepada dia tidak belajar kepada dia. Antum mengatakan tadi, ilmunya hanya ada pada mereka. Itu keterbatasan informasinya antum. Siapa bilang ahlu sunnah tidak ada yang ahli dalam pembahasan di dalam Al-Quran? Banyak ya. Cuma ahlu sunnah itu tawadu. Tidak suka apa namanya nampil-nampilkan dirinya. Alhamdulillah itu. Tahu-tahu baik. Tahu kalau antum apa namanya cari informasi, catat gitu. Banyak ahlu sunnah. Bahkan yang keluaran ulumul Quran juga ada. Bahkan yang pernah belajar langsung dengan para qurra, para ahli qiraah Timur Tengah, cukup banyak barakallahu fiikum. Ada itu. Cuman ya tadi itu informasi saja yang kurang. Masya Allah, sikap apa yang harus kita lakukan terhadap ustaz-ustaz yang ada dalam jaringan Hiyaut Turab? Apa kita boleh hadir di dalam majlisnya? Nah, tadi itu ya, Pak. Karena bentuk barok juz'i ya enggak. Nah, masih banyak ustaz yang lain. Dan yang kedua, dikarenakan mencari ilmu itu, ya, harus selektif. Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihat dari apa namanya, dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Bukan berarti sampai pada satu orang ustaz, bukan. Tapi terkait dengan orang-orang yang bagus agamanya, bagus prinsipnya dan segala macamnya. Sebagai tanda, kita ingatkan ya ikhwan ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Battah Al-Ukhbari. Al-Imam Ibn Battah Al-Ukhbari, di antara sebab penyimpangan seseorang, seseorang yang dulunya itu kuat manhajnya, tamasuk sunnah sangat kencang ya, tapi kemudian dia sok gaya, datang ke tempat mereka. Katanya dalam rangka untuk ingkarul mungkar. Katanya dalam rangka untuk mengingkari penyimpangan-penyimpangan mereka, mengingkari bid'ahnya mereka. Datang ke sana sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, senyum sana, senyum sini. Barakallahu'alaikum. Sokto sana, sokto sini. Makan bareng sana, makan bareng sini. Minum sana, minum sini, segala macam. Lama-lama. Yang tadinya dalam mereka untuk mengingkari kemungkaran mereka, terbalik, justru mengingkari orang-orang yang mengingkari mereka. Maka dia pun menyimpang tanpa sadar. Antum lihat tulisan yang paling gampang yang mungkin buku yang antum punya, kitab Lamudul Mansur di bagian akhir. Barakallahu fiikum. Disebutkan di situ oleh beliau. Kalau Ibnu Battah disebutkan dalam bukunya Al-Ibana. Entah. Barakallahu fiikum. Awalnya saya kan cuma mencari ilmunya saja, Ustaz. Ke sana. Awalnya masya Allah pilah-pilah. Oh, ini bagus. Oh, ini Quran, sunnah, Quran, sunnah, Quran, sunnah, sana. Kenalan sama si Bulan, kenalan sama si Alan, majlis sana, undangan walimah sini, akikawan belah sana, dan segala macamnya. Terus, lama-lama, Quran sunnahnya hilang. Sudah lupa dengan ini Quran, ini sunnah. Akhirnya semuanya bleng, tanpa sadar sudah mulai neko-neko lagi. Ya akhi, takdillah, mereka itu jaringan-jaringan yang bermasalah. Memang antum senangnya mencela orang. Nah, mulai. Memang antum itu orangnya itu keras dan kaku, suka nyuruh orang lain. Loh, mulai nah, kenek kan. Itu menyimpang apa sadar kata-kata kayak gini nih ya kawan. Memang jaringan antum itu jaringan orang yang suka membid'ahkan orang lain. Wah, kalau kecemana itu saja gitu. Aluhin. Barakallah. Mana kesalahan mereka? Tambah tahu mana urusannya ya kawan. Nah, itu tidak sadar dia, menyimpang tanpa sadar, lupa dia. Ente dulu ke sana. Dalam keadaan kamu yakin mereka itu di atas kebatilan, kamu ke sana dalam rangka untuk nahi mungkar. Mana nahi mungkarnya antum sekarang? Terbalik, kamu sekarang mengingkari orang-orang yang mengingkari mereka. Tahu mananya? Anda telah menyimpang tanpa sadar. Apa contohnya ya Pak? Sok gaya ke sana. Ini perkara prinsip, bukan perkara mencicipi ya. Ini perkara prinsip. Salah dalam menimba ilmu agama, salah menimba. Bukan benar. Makanya perhatikan baik-baik nasihatnya para ulama kita yang saya bacakan tadi itu nasihatnya Al Imam Muhammad bin Sirin. Inna hadzal ilma dinun fanduru an man ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Salah ambil, menyimpang agama kamu itu. Bukan fisik kamu yang luka, akidah kamu yang terluka, prinsipnya kamu yang terluka, iman kamu yang terluka. Tambah kamu sadar. Barakallahu fikum. Entah dia. Barakallahu fikum. Apakah termasuk penyimpangan bila mendengarkan siaran-siaran radio yang bukan ahlu sunnah di mana tidak ada unsur al-wala? Loh, kali kebalik. Kamu mendengarkan radionya orang-orang yang menyimpang, itu sudah menunjukkan apa ya Pak? Walaknya kamu. Kamu majelis dengan mereka, menunjukkan walaknya kamu. Mendengarkan radio mereka, itu menunjukkan walaknya kamu. Kecuali bagi orang-orang yang memiliki ilmu, mata ilmunya mendengarkan radio mereka untuk dibantah. Itu tugasnya para ulama, bukan antum. Jika kata-kata, tapi tidak ada unsur wala Ustaz, itu omong kosong. Barakallahu fikum. Jelas tidak ada wala. Maksudnya siaran keagamaan. Itu lagi masalah ini. Lagi masalah satu ini. Barakallahu fikum. Terkait dengan urusan bisnis, itu saja kita harus ekstra hati-hati. Jangan-jangan bisnis yang dibelokkan kepada tidak syar'i, anti tidak ngerti. Apalagi terkait dengan masalah jin, masalah keagamaan, masalah akidah, masalah ibadah, masalah prinsip. Wah, lain antum ya Pak. Barakallahu fikum. Inna hadzal ilma fiin fanduru amman ta'khuduna dinakum. Mereka dalam dakwah kepada orang awam lebih bisa diterima, sehingga sedikit banyak orang awam yang banyak mengikuti kajian-kajian mereka. Apakah nasi antum dalam masalah ini? Siapa bilang? Di sebagian tempat seperti itu ada masalah. Tempat yang lain ngawur dakwah mereka. Ngawur dakwah mereka. Mereka kalau sudah teman-teman, saya yang menyampaikan kepada saya wilayah Surabaya, nggak usah jauh-jauh, lapor pada Ustaz. Laporan Ustaz Fulan. Kajian di sebuah perumahan, di situ adalah markas sufi ya. Barakallahu fikum. Malam-malam Fajar Isya, corong luar. Jadi syirik. Bidah, syirik. Bidah, syirik. Bidah gitu. Yang ngundang ketar-ketir. Sampai sepuluhan gitu ya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Siapa bilang? Ya, saya bilang barakallahu fikum. Apa lagi yang lapor di wilayah tapak puja sana? Barakallahu fikum. Ya, jangan bukan apa namanya langsung lah, nggak enak kan? Barakallahu fikum. Tapi bantu supaya itu dengan saya ke tapak puja sebelah sana. Diminta untuk memberikan tausiah muhawar sebuah masjid. Dia tahu masjid ini yang banyak menggunakannya ikhwanistan kita. Wah, di situ langsung disikat sama dia. Ya, namanya maulid tapi bid'ah, syirik, ini bid'ah, ini syirik. Ikhwan-ikhwan sampai gini-gini, waduh lah, ini masih jadi. Kenapa? Masyarakat kita mengira itu ustaznya para ikhwan. Padahal dari mereka. benar, begitu turun pulang dia, nah, bukan dari situ. Yang kena ikhwan-ikhwan dicekal dari masjid tadi. Antum-antum tidak boleh lagi. Dakwah apa antum ini? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Langsung jeput poin-poin bid'ahnya ikhwan. Geleng-geleng ini lah. Saya bilang kita berkeras selalu. Selama saya di babakan ini, berapa kali saya menyampaikan masalah seperti ini? Ayo ngaku, berapa kali? Ya baru kali ini. Ini pun saya minta sama antum. Dibaca? Baca. Belak-belakan? Belak-belakan. Salah siapa ini? Salahnya antum sendiri. Barakallahu fiikum. Karena antum meminta, maka saya menjelaskan. Saya beri. Selama saya di Surabaya, berapa kali saya menyampaikan tema seperti ini? Jawaban? Bukan diem aja. Jawaban? Tidak pernah. Barakallahu fiikum. Bahkan mereka dengan tegasnya langsung menghujat saya, menghujam saya langsung tegas di tempatnya mereka masing-masing. Saya ketawa-ketawa aja ya. Dikatakan ustaz durhaka sama gurunya, dikatakan ustaz yang menjelek-jelekkan apa namanya gurunya tiap sore di pondoknya dan segala macamnya, memecah belah apa namanya dakwah di Surabaya dan segala macamnya. Saya ketawa-ketawa aja. Tidak pernah kalau saya balas di tempat yang lain dan segala macamnya. Tidak. Yang awur siapa? Coba diam aja. Yang awur siapa? Tanyakan kepada mereka. Berapa masjid yang mereka diusir dari sana? Dakwah di masjid ini? Lama? Tidak boleh. Dakwah di masjid yang ini lagi? Lama? Tidak boleh. Akhirnya dengan terpaksa harus membuat sebuah markas besar. Markas Salafi di Surabaya ini. Kenapa dikarenakan diusir dari semua masjid? Dakwahnya di rumah-rumah. Barakallahu fiikum. Ya Pak ya? Barakallahu fiikum. Kita masuk ke sebuah masjid. Berapa kali kita diusir? Jawabannya? Coba diam aja. Jawabannya tidak ada yang pernah mengusir. Begitu. Stop masuk terus bertahan. Begitu. Sampai mungkin kita yang enggak bisa atau mereka yang enggak bisa. Bukan diusir. Barakallahu fiikum. Ya Pak ya? Bisa menang lain. Ya Pak ya? Yang awur siapa ini? Barakallahu fiikum. Naam barakallahu fiikum. Ini harus disebutkan baik-baik. Mungkin yang antum ketahui itu sebagian para ustaz kita yang memang punya tipikal seperti itu. Itu hanya beberapa orang saja. Bulan. Di kalangan kita pun juga masih perlu diluruskan bagaimana cara dakwah beliau itu. Tapi kalau dipukul rata, semua yang namanya dakwah salafiyah, du'at salafiyin, itu semuanya kayak gini. Oh enggak. Barakallahu fiikum. Sebagaimana yang antum juga, yang antum kira. Barakallahu fiikum. Nah, gitu ya. Nasihatnya bagaimana ya Pak? Nasihatnya ya tadi itu, jangan melihat apa namanya zahirnya, tapi bagaimana hakikat batinnya. Barakallahu fiikum. Nah, masya Allah. Bahkan kita ngisi di sebuah masjid, mereka juga ngisi di sebuah masjid, mereka hanya diusir, kita lanjut. Barakallahu fiikum. Merekanya tidak pakai aturan, tema-tema yang mau bikin masyarakat geleng-geleng kepala sampaikan sama dia, dia begitu, tidak lama diusir. Kita menggunakan siasat dakwah. Tema ini dulu, baru ini. Sepasal. Barakallah itu. Sudah. Nah. Halang orang tua-tua itu. Banyak kita adakan di sekitar kita ini. Tua, ini pensiunan apa dokter, di pensiunan bupati ini apa, tua, kafe masya Allah. Lanjut lancar, nggak ada masalah dengan penuh semangat mereka belajar. Barakallah itu, insya Allah lebih diterima di kalangan masyarakat. Allahul Musta'an. Jadi perlu dipahami tema seperti ini untuk saya pribadi. Baru kali ini Bapak tadi nyesa. Ada kelasiku. Itu penantun yang minta bukan saya. Jam berapa duhurnya? Besok. Masya Allah, Masya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian ya, persiapan untuk sholat duhur. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Diingat-ingat yang pembahasan awal, jangan diingat-ingat yang bagian terakhirnya ini. Di bagian awal terkait dengan kaidah al-wala wal-bara. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan diterapkan dengan sebaik-baiknya. Naqtasilahuna. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك فضل وحفظكم الله.